Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik. Wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik. Muasil fi qira'ati syarah Al-Allamah Hasan Al-Kafrawi rahimahullah Alamatan Al-Ajurramiyah. Fi darsil madhi intahina min mabhas أو في قراءة شرحه في علامات الضمة. الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع. Yeah. نعم الآن الواو صحيح؟ صحيح الواو الآن؟ نعم أستاذ. ما يجيب؟ الواو؟ يا أستاذ. طيب نعم. الواو وأما الواو. نعم. إن شاء الله. جزاك الله خيرا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ولما أنهى الكلام قال الكفراوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 200 بعد 1000 من الهجرة النبوية ولما أنهى الكلام على الضمة شرع يتكلم على ما ينوب عنها مقدما الواو لما علمت أنها تنشأ عنها إذا أشبعت. Kata beliau rahimahullah tatkala beliau selesai membahas tentang dhammah alamat rafa, beliau kemudian mulai membahas pengganti dari dhammah, di mana beliau mendahulukan al-waw dikarenakan sudah disebutkan sebelumnya bahwa waw ini lahir ketika dhammah di isba, yakni di isba. Naam. Qala rahimahullahu taala wa ammal waw wa irabuhu. Al-waw harfu athfin au lilistinaf. Ini sudah berulang kali irab waw. Naam. Wa amma harfu syartin wa tafsilin. Ini juga sudah berlalu i'rabnya dibahas. Wal wawu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa ala wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fa takunu alfa waqi'atun fi jawabi amma wa takunu fi'lun mudhari'un naqis. Fi'l mudhari' naqis kana yakunu ya kun. Yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabar. Yani summiya naqisan dinamakan fi'il naqis dikarenakan dia tidak membutuhkan fa'il. Ya, dia tidak butuh fa'il melainkan butuh kepada isim dan khabar. Sebagaimana akan datang nanti pada bab kana wa khawatiha. Kata beliau rahimahullah, "Takunu fi'lun mudhari'un naqisun yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabar wasmuha dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya ya'udu 'ala al-wawi." Naam. Wa alamatan khabaru takun wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih lirafi jarun wa majrurun muta'alliqun bi alamah alamatan lirafi. Naam. Wal jumlatu min takunu wasmiha wa khabariha fi mahalli rafin khabaril mubtada wa huwa al-wawu wal jumlatu min al-mubtada wal khabari fi mahalli jazmin jawabi syarti wa huwa amma. Baik, ini sudah berlalu semua i'rabnya. Dirujuk kembali penjelasannya pada dhamma ya. Fa amma dhammatu fatakun alamatan lirafi fi arbaati mawadhi. Ini sudah berulang i'rabnya. Baik, kata beliau rahimahullahu taala fi mawdhi'ain. Fi mawdhi'ain i'rabnya jarun wa majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u al-maftuhu ma qablaha al-maksuru ma ba'daha. Yani al-musanna. Li'annahu musanna wa an-nunu 'iwadun 'anit tanwini fi ismil mufrad. Yani asalnya kalau mufradkan maudhi'un, ada tanwinnya. Tanwin tamkin. Namanya tanwin tamkin, maudhi'un. Iya. Namun ketika dia jadi musanna, maka tanwin ini kemudian dihilangkan dan diganti dengan nun. Ya, diganti dengan nun. Makanya dikatakan apa? Wan nun iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Fil ismil mufrad. Pengganti tanwin yang terdapat pada isim mufrad. Wal jaru wal majruru muta'alliqun aidan bi alamah. 6. Jadi di sini dua jar majrur muta'alliq pada satu hal yang sama, yaitu alamah. Yang pertama li rafi. Li rafi jar majrur muta'alliq dengan alamah. Ya. Karena Ibnu Al-Jarram rahimahullahu taala mengatakan wa ammal wawu fatakunu alamatan li rafi fi maudhi'ain. Ya, kata Ibnu Al-Jarram rahimahullah, wa ammal wawu fatakunu alamatan li rafi fi maudhi'ain. Maka li rafi dan fi maudhi'ain jar majrur ini dua-duanya muta'alliq kepada apa namanya kalimah yang sama, yaitu apa? Yaitu alamah. Makanya kata beliau di sini wal jar wal majrur muta'alliqun aidan bi alamah. Ta'alluqnya juga kepada alamah. Kemudian tempat yang pertama ketika disebutkan di sini fi maudhi'ain bahwa waw menjadi alamat rafa pada dua tempat. Tempat yang pertama fi jam'il mudzakkaris salim. Fi jam'il mudzakkaris salim. Apa i'rabnya? Kata beliau fi. Fi jam'in, fi jam'i. Jarun majrurun muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu ka'in badalun min maudhi'aini. Badalu ba'din min kul. 6. Jadi perhatikan kalimatnya al-wawu wa ammal wawu fatakunu alamata lirafi fi maudhi'aini. Fi maudhi'aini. Maudhi'aini majrur. Ya, fi maudhi'aini. Kemudian apa? Disebutkan apa? Fi jam'il mudzakkaris salim. Fi jam'il mudzakkaris salim. 6. Kata beliau fi jam' ini jar majrur muta'alliq kepada apa namanya? Isim yang mahdzuf. Kepada isim mahdzuf yang dia merupakan badal ba' minkul dari maudhi'ain. Badal ba' minkul dari maudhi'ain. Takdirnya ka'inun. Jadi asal kalimatnya, wa ammal wawu fatakunu alamatan lirafi fi maudhi'aini. Kemudian dikatakan apa? Ka'inin fi jam'il mudzakkaris salim. Begitu. Ka'inin fi jam'il mudzakkaris salim wa ka'inin fil asma'il khamsah. Begitu takdir kalimatnya. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirafi fi maudhi'aini. Titik dua, kemudian apa? Badal ba' mingkulnya ka'inin. Ini ka'inin badal dari apa? Maudhi'ain. Badal apa? Badal ba' mingkul. Badal ba' mingkul. Dan kembali diingatkan bahwa ketika hukum asal ba' mingkul itu badal ba' mingkul harus disertai dengan domir yang kembali kepada mudal minhu. Namun di sini tidak disebutkan adanya domir. Kenapa? Karena semua bagian dari mudal minhu akan disebutkan. Fi maudhi'aini dan akan disebutkan dua-duanya. Karena itulah tidak dibutuhkan dhamir. Ini juga sudah berulang pembahasannya. Taib. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, taqdiruhu ka'inun. Yani kalau dia badal berarti ka'inin. Badal dari maudhi'ain. Yang majrur dengan fi. 6. Badalun min maudhi'aini. Badalun badalu ba'din minkul. 6. Wajam'i mudhaf. Wal mudhakari mudhafun ilaihi majrurun. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi wassalimi na'tun li jama'. Ini sama seperti kemarin. Jam'u al-mu'annasi as-salimu. Jam'u al-mudhakari as-salimu. Cuma karena di sini jama' dari awal sudah majrur, maka semuanya dibaca majrur. Dikatakan jam'il mudhakari as-salimi. Jam'i dikarenakan dia majrur dengan fi. Kemudian al-mudhakar karena dia mudafun ilaih. Dan as-salimi karena dia na'at kepada jama' yang majrur. 6. Na'atun li jama' wa na'atul majruri majrurun. Baik, ini i'rab kalimat ini. Wa ammal wawu fatakunu alamata li raf'i fi maudhi'aini fi jam'il mudzakkaris salim. 6. Qala rahimahullahu ta'ala, yakni yang dimaksudkan oleh Ibnu Al-Jarram, annal wawa takunu alamata li raf'i niyabatan 'anil dhammati fi maudhi'ain. Yang beliau maksudkan adalah bahwa waw menjadi alamat rafa sebagai pengganti dhamma pada dua tempat. Al-mawdi'ul awal, tempat yang pertama fi jam'il mudzakkaris salim. Jama' al-mudzakkar as-salim. 6. Kata beliau, apa tu jamak mudzakkar salim? Wa huwa lafdzun dalla ala aktsari min itsnaini. Ya, min itsnaini karena dia mudzakkar. Kalau muannas kemarin min itsnataini karena dia muannas. Lafdzun dalla ala aktsari min itsnaini bi ziyadatin fi akhirihi, dengan tambahan di akhirnya. Yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah alif atau waw dan nun fi halati rafa, dalam keadaan marfu, dan ya dan nun. Ya, ya dan nun pada fi halati nasbi wal jar. Di mana ya dan nun ini sebelum ya-nya itu maksurah. Sebelum harakat sebelum ya itu dikasrah. Kata beliau, lafdzun dalla ala aktsari min itsnaini bi ziyadatin fi akhirih salihun litajrid. Akan diterangkan nanti apa makna salihun litajrid, yakni salihun litafriq. Bisa dipecah menjadi mufrad, mufrad, mufrad, mufrad. Ya, kemudian tiga mufrad digabungkan jadi satu menjadi jamak. Nah, maka jamak mudzakkar ini salihun litajrid, yakni ditafriq. Akan syah untuk dipecah. Ketika dikatakan ja'a al-muhammaduna, maka bisa dikatakan ja'a muhammadun, wa muhammadun, wa muhammadun. Maka tajrid bermakna tafriq. Kemudian, wa'afu mislihi alaihi. Bisa diatafkan yang semisal dengannya. Bisa diatafkan yang semisal dengannya. Taib, di sini ada yang kurang, yang tidak disebutkan oleh Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala, yang disebutkan oleh sebagian ulama yang lain, yaitu bahwa jamak mudzakkar salim itu lafdzun dalla ala aktsari min itsnain bi ziyadatin fi akhirih tughni anil i'adah. Ya. Yani di mana tambahan ini alif dan nun ini dia bisa aghnat anit ta'atuf. Dia bisa mencukupi dari apa? Ta'atuf, yakni huruf ataf sama ma'tufnya. Jadi fungsi tambahan waw dan nun ataupun yang ya dan nun ini agnat anit ta'atuf. Ya. Waw dan nun serta ya dan nun ini mencukupi dari pengatofan. Yani ja'a Muhammadun wa Muhammadun wa Muhammadun. Maka mulai dari huruf ataf yang pertama sampai ke belakang ini ughniya. Ya, ughniya anhu atau ughniyat anha, kita tidak butuh semuanya. Ketika muncul waw dan, ketika ada waw dan nun dan ya atau ya dan nun, maka waw dan nun atau ya dan nun ini agnat anit ta'atuf. Ini mencukupi apa? Mencukupi dari pengatofan isim-isim yang datang setelahnya. Jelas ya? Ya, jadi bisa dikatakan kalau kita melengkapi lafdzun dalla ala aktsari min itsnaini bi ziyadatin fi akhirihi agnat anit ta'atuf. Agnat anit ta'atuf, yakni tambahan ini sudah mencukupi dari pengatofan setelahnya. Kemudian dikatakan salihun litajrid, di mana dia bisa dipecah, wa'afu mislihi alaihi, dan bisa diatofkan yang semisal dengannya. Nanti akan diterangkan oleh Al-Kafrawi rahimahullah. Nahwu qawlika ja'a zaidun, wa irabuhu ja'a fi'lun madhi, wa zaidun fa'ilun marfu', wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anil dhamma, li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Sama ya? Iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Yani asalnya zaidun bit tanwin pada dal zaidun. Namun pada jamak mudzakkar salim tanwinnya dihilangkan, ditiadakan, kemudian diganti dengan nun. Zaiduna. Nah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa zaidun ini adalah jamak mudzakkar salim. Mengapa zaidun dikatakan jamak mudzakkar salim? Dikarenakan kata beliau, lafzun fazaidun lafzun dalla ala aktsari min itsnain. Lafaz yang menunjukkan lebih dari dua. Bi ziyada bisababi ziyadatil lati fi akhirih, disebabkan huruf tambahan yang ada di akhirnya. Dalam hal ini waw dan nun, wahya al waw wan nun fi halati rafa wal ya wan nun fi halatai an-nasbi wal jar. Yaitu al waw dan nun pada halati rafa serta ya dan nun pada dua hal, yaitu nasab dan jir. Kemudian kita katakan tadi apa tambahannya? Agnat anit ta'atuf. Bahwa tambahan ini mencukupi dari pengulangan. Ya. Kenapa? Karena asal kata zaidun adalah ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun. Minimal tiga orang. Ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun. Maka mulai dari huruf ataf ke belakang, ini semua tidak dibutuhkan. dengan adanya waw dan nun atau ya dan nun. Ini maksud dari aghnat anit ta'atuf. Kemudian dikatakan wasalihun wa huwa salihun litajrid. Apa makna tajrid? Ai at-tafiq, bisa dipecah. Taqul Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Jadi bisa syah kalau kita katakan ja'a Zaiduna, kita bisa pecah menjadi ja'a Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Itu makna salihun litajrid, yakni salihun litafriq. Kemudian wasalihun li'athfi mislihi alaihi, dan juga syah untuk diatafkan yang semisal dengannya. Misalnya contoh taqul ja'a Zaiduna wal amruna, datang orang-orang yang namanya Zaid dan orang-orang yang namanya Amr. Amrun semisal dengan Zaidun dan dia bisa diatafkan kepadanya. Taib, ini definisi dari jama' al-mudzakkar as-salim. Setelah itu beliau menyebutkan ihtirazat, yakni hal-hal yang keluar, ya, hal-hal yang dikecualikan dari quyut yang disebutkan pada definisi jam'ul mudzakkar as-salim. Kata beliau rahimahullah, fa in dalla ala aktsari min itsnaini bila ziyadah nahwu lav salasa fala yuqalu lahu jam'u mudzakkarin salimun. Nah, kalau ada lafaz yang menunjukkan lebih dari dua, tapi tidak pakai tambahan, ya seperti misalnya lafaz salasa, apa makna salasa? Lebih dari dua, tiga. Namun tanpa ada tambahan, yakni biniyah al-kalimahnya, memang sudah seperti itu, salasa. Maka yang seperti ini apa? Ini bukan jama' al-mudzakkar as-salim. Kenapa? Karena dia menunjukkan aksar min itsnain, tapi bila ziyadah. Sementara mudzakkar salim harus ada ziyadah. Kata beliau rahimahullah selanjutnya, au dalla bi ziyadah, atau ada sebuah kata yang mana dia ini menunjukkan lebih dari dua, dan bi ziyadah, dia menunjukkan lebih dari dua dengan menggunakan tambahan, yakni tambahan waw dan nun atau ya dan nun. Walakin la yasluhu litafriq, tapi tidak syah untuk ditafriq, enggak syah untuk dipecah. Nahu ishrin. Ya, enggak bisa dikatakan misalnya ishr wa ishr wa ishr wa ishr. Enggak. Karena mufrad dari ishrun adalah wahid. Adalah apa? Adalah wahid. Maka enggak dibenarkan. Dikatakan apa? Ja'a. Misalnya ishrun. Dikatakan ishr wa ishr wa ishr. Ini berarti apa? La yasluhu litafriq. Tidak syah untuk ditafriq. 6. Kata beliau, kalau ada lafaz yang seperti ini, yakni menunjukkan jama' dengan huruf tambahan, dengan huruf apa? Dengan huruf tambahan, namun tidak bisa untuk ditafriq, maka itu bukan jama' mudzakkar salim. Malainkan apa? Fa'innahu yakunu mulhaqa bijam'i mudzakkar salim. Dia mulhaq kepada jama' mudzakkar salim. Mulhaq yakni di'irab dengan i'rab mudzakkar salim, walaupun dia bukan mudzakkar salim. Taqul ja'a ishruna rajula. Ja'a ishruna rajula. Wa i'rabuhu ja'a fi'lun madhi. Wa ishrun fa'ilun marfu. Wa alamat raf'ihi al-wawu niyabatan anil dhamma li'annahu mulhaqun bijam'il mudzakkar salim. Ya, bijam'il mudzakkar as-salim. Ya, rajulan beliau sudah sebutkan i'rabnya di sini, rajulan tamyiz. Rajulan apa? Tamyiz. Ja'a ishruna rajulan. Baik, rajulan di sini tamyiz. 6. Ini jam'ul mudzakkar salim. Semisal dengannya, yang mulhaq kepada jam'ul mudzakkar salim adalah masalan yang dia diawali alif dan nun atau diakhiri dengan ziyadah, tapi ziyadahnya ini tidak mencukupi dari ta'atuf. Tidak mencukupi apa? At-ta'atuf. Ya. Misalnya alamin. Ya. Alamin. 6. Alam, alamin ini bentuk mufradnya adalah alam. Dan alam sendiri ini suatu kesatuan dari banyak hal. Maka ini juga tidak syah untuk apa? Tidak syah untuk di'atfu mislihi alaihi. 6. Jelas ya? Ini selesai jama' mudzakkar as-salim. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa ashara lil mawdi'is tsani bi qawlihi. Naam. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan tempat yang kedua, dhamma atau al-waw menjadi alamat rafa. Kata beliau, wa fil asma'i al-khamsah. Apa i'rabnya wa fil asma'il khamsah? Ya, wa fil asma'il khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumal. Apa i'rabnya kata beliau? Fil wa fil asma' wa i'rabuhu al-waw atifah. Wa fil asma' jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhuf taqdiruhu ka'in. Yani ka'inin tadi. Di mana ka'inin ini apa namanya? Ma'tuf ala fi jam'il mudzakkar salim. Yani ma'tuf kepada apa? Kepada yang mahdhuf juga di jam' mudzakkar salim tadi, yaitu takdirnya ka'in. Ya, ka'inin fi jam'il mudzakkar salim wa ka'inin fi apa? Al-asma'il khamsah. 6. Wal khamsatu na'tun lil asma. Jadi al-khamsah i'rabnya adalah na'at. Ketika dikatakan al-asma'u al-khamsatu, al-asma'a al-khamsata, al-asma'i al-khamsati. Karena dia na'at dari al-asma'. Wa na'atul majruri majrurun. Wahia, apa itu asma'ul khamsa? Wahia, al-waw lil istinaf. Wahia dhamirun munfasilun, mubtada'un, mabniun al-fathi fi mahalli rafa'. Li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Wa abuka, khabarul mubtada. Hiya adalah apa? Al-mubtada. Khabarnya abu. Khabarul mubtada wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhamma li'annahu min al-asma'il khamsah. Perhatikan ini sekedar tambahan faedah. Kaidah dalam mengi'rab kalimat li'annahu min al-asma'il khamsah, li'annahu. Kapan kita menambahkan tambahan li'annahu dan kapan tidak perlu ditambahkan li'annahu? Ya, kaidahnya bahwa kita menggunakan ta'lil, kita berikan ta'lil li annahu, dia di marfu ya dengan tanda ini, li annahu dia marfu dengan tanda ini, li annahu. Kita menta'lil, memberikan ta'lil itu kalau tanda rafa'nya adalah tanda furu'iyah, bukan tanda asliyah. Ya. Jadi kita menggunakan li annahu dalam i'rab kalau apa namanya tandanya adalah tanda furu', tanda nawaib atau apa namanya nawaib dari alamat asal, dari alamat asliyah. Artinya kalau suatu kalimah tanda i'rabnya adalah pakai alamat asliyah, maka tidak perlu li'annah. Misalnya alamat asli dari rafa adalah dhamma, maka ketika dikatakan ja'a zaidun, zaidun fa'ilun marfu' wa alamat raf'i dhammatun dhahirah fi akhirih, enggak perlu dikatakan di sini li'annahu al-ismul mufrad. Kenapa enggak perlu ditambah li'anna ismul mufrad? Karena sekarang dia dirofa dengan dhamma dan dhamma adalah alamat asal dari marfu, sehingga enggak perlu ditaklil. Tidak perlu ditaklil karena dialah asal. Jelas sampai sini? Ketika dikatakan ja'a ra'aitu al-masajida. Ra'aitu al-masajida. Al-masajida maf'ulun bihi mansub wa alamat nasbihi al-fathah. Wa alamat nasbihi al-fathah. Enggak perlu dikatakan li'annahu jam'u taksir. Kenapa? Karena dalam keadaan seperti ini, dia mansub dengan fathah. Dan dia merupakan alamat asliyah untuk nasab. Untuk mansub. Jelas ya? Demikian pula ketika dikatakan fil baiti. Al baiti majrurun bifi. Walamatu jari al kasrah. Al-dhahirah fi akhiri. Kalau mau ditambahkan. Tapi tidak perlu menambahkan li'annahu isim mufrad. Atau tadi li'annahu jamu taksir. Tidak perlu. Kenapa? Karena alamat i'rab yang digunakan adalah alamat asliyah. Kita nanti menambahkan kata li'annahu dalam mengi'rab ketika yang digunakan adalah alamat furu'iyah atau niabah. Seperti dikatakan di sini, ya, waw. Waw menjadi alamat, apa namanya, rafa' pada dua tempat, mudzakkar salim. Makanya dikatakan tadi, ja'a zaidun, az-zaiduna fa'ilun marfu' walamat raf'ihi al-wawu niabatan amir dhammah li'annahu jam'ul mudzakkari as-salim. Maka butuh ditambahkan ta'lil karena sekarang kita pakai waw, bukan pakai dhammah. Demikian pula di sini, wa alamat raf'i al-waw niyabatan min dhamma li'annahu min al-asma'il khamsah. Kita lihat tadi ya, afwan. Mesti dia buka tadi. Wa alamat raf'i al-waw niyabatan min dhamma li'annahu min al-asma'il khamsah. Ini dikasih ta'lil. Li'annahu min al-asma'il khamsah, kenapa? Karena sekarang kita pakai waw. Wa abu mudhafun wal kafu mudhafun ilayhi mabniun 'ala al-fathi fi mahalli jarrin li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. La yadhharu fihi i'rab. Nah, ini i'rab abuka. Selanjutnya, wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhumal ma'tufat ala abuk. Semuanya ma'tuf ala abuk. Wal ma'tufu ala al-marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anil dhamma li'annahu minal asma'il khamsah. 6. Wa kulluha mudhafah. Semuanya dalam keadaan mudhaf. Wa ma ba'daha, dan semua setelah itu, yakni setelah abu, akhu, hamu, fu, semuanya apa? Dhamair mabniyatun alal fathi fi mahalli jarrin bil idhafah. Semuanya dhamir mabni alal fath fi mahalli jar. Li'annaha asma'un mabniyah la yadhharu fiha i'rab. Semuanya kaka, buka, hamuka, apa abuka, akhuka, ya, fuka. Semuanya apa? Mabni alal fath fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Illa, kecuali dhamir kaf pada hamuki. Nah, kalau dia itu bukan mabni alal fath, tapi apa? Fa innahu mabniyun alal kasri, yakni ala lughatil masyhura. Ini yang masyhur. Huruf kaf pada kata hamu itu sebagian membolehkan hamuka juga di fathah kafnya sebagaimana abuka, akhuka. Nah, mereka juga membolehkan kaf di fathah pada kata hamuka. Nah, namun yang masyhur di situ di kasrah hamuki. Kenapa? Kata beliau, li'annal hama ismun li'aqaribiz zauj. Karena hama ini adalah nama untuk semua karib kerabat suami. Karib kerabat suami, saudaranya suami, keponakannya suami, ya. Ini semuanya apa? Al-hama. 6. Karena itulah yang punya hama, yang punya hamu itu cuma perempuan, istri. Karena hamu itu apa? Aqaribuz zaud, keluarganya suami. Berarti yang punya hamu cuma perempuan, makanya dikatakan hamuki. Hamuki. 6. Wa qila ismun li aqaribiz zaujah. Dan ini pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa hamu juga bisa disematkan untuk kerabat istri. Berarti suami juga punya hamu. Ya. Kenapa? Karena hamu selain diitlakkan untuk kerabat suami juga diitlakkan untuk kerabat istri. Kalau begitu boleh juga dikatakan hamuka. Boleh juga dikatakan apa? Hamuka. Tapi ini apa namanya? Ini pendapat yang kedua ini ya. Pendapat yang pertama adalah yang paling masyhur. Nah, kata beliau, kalau kita memandang pendapat yang kedua, yakni yang membolehkan mengitlakkan hamu untuk aqaribuz zaujah, maka fayakunu mabniyan al-fathi kal baqiyah. Maka boleh juga kalau begitu di mabniyan al-fath sebagaimana yang lain. 6. Illa dzumal. Kecuali dzumal, adapun dzu nanti akan disebutkan tidak boleh diidhafahkan kepada dhamir. Ya, harus kepada isim jins. Isim jins. Kata beliau, illa dzumal, adapun mal fa innahu majrurun bil kasrati dhahirah, bukan kepada dhamir. Baik, ini i'rab dari kalimat ini. Ya. Wa fil asma'il khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumal. Baik. Qala rahimahullahu taala, kata Al-Kafrawi, yakni yang dimaksudkan oleh Ibnu Al-Jurram, annal mawdi as-sani allati takunu al-wawu fihi na'ibatan anil dhamma fil asma'il khumsah. Ya. Yani tempat yang kedua di mana wawu menjadi pengganti dhamma itu adalah pada asma'ul khumsah. Tapi sebelum kita lanjut, di sini muhaqqiq menyebutkan pembahasan ya mengenai pendapat jumhur ulama, kebanyakan jumhur an-nuhat yang menambahkan atau menyatakan adanya satu isim yang lain yaitu hanu. Yaitu apa? Hanu. Nah, sehingga dikatakan al-asma'u as-sittah, bukan al-asma'ul khamsah. Nah, dan al-hanu, nah, kita bacakan sedikit di sini mimbayu bil fa'idah saja. Kata beliau, hunaka ismun sadisun li hadhihi al-asma'il khamsah, wa huwa hanu. Wahia kalimatun yukanna biha anil an asma'il ajnas. Hanu itu adalah suatu kalimah yang digunakan untuk apa? Yukanna itu untuk mengibaratkan, ya, membahasakan suatu isim jenis, ya, nama-nama benda lah. Ya, misalnya bangku, meja, kita mau bilang itu, nah, maka bisa kita katakan apa? Hanu. Iya, atau yang lain, isim-isim jenis yang lain. Asma'ul ajnas. Ya, asma'u al ajnas. Seperti misalnya Asad. Asad kita mau apa namanya? Kita mau gunakan kata apa namanya? Yukanna di sini, kinaya ya. Kita menggunakan kinaya untuk Asad, kita bisa katakan hanu. Ini menurut sebagian pendapat. Pendapat yang lain, waqila amma yustaqbahu dzikruhu. Ada yang mengatakan hanu ini kinaya dari sesuatu yang kurang bagus kalau disebutkan, ya. Tabu kalau disebutkan. Kurang apa? Qabih kalau disebutkan. Waqila anil farji khosatan. Dan ada yang mengatakan hanu ini kinaya untuk al-farj, khusus untuk al-farj. Untuk kemaluan saja. 6. Dan ini yang masyhur ya, ala kulli hal hanu itu ya, itulah maknanya. Ya, ada tiga yang disebutkan di sini. 6. Sebelumnya hanu ini jumhur an-nuhat menetapkan adanya sebagaimana diisbat oleh Sibawaihi rahimahullahu taala. Sebagaimana diisbat oleh Sibawaihi rahimahullahu taala bahwa apa namanya atau disebutkan tadi bawah ya, kita bacakan dulu. 6. Kata beliau wal fasih fi hadzal ism. Nah, sebelum kita bacakan i'rabnya, kita ke paragraf berikutnya situ. Wa yajuzu atala bahasabi. 6. Jadi beliau rahimahullah atau beliau di sini muhakkik menyebutkan dua i'rabnya hanu. Dan ini juga i'rab apa namanya? Untuk kawan-kawan yang lain asmaul khamsah, labas ini babil faedah saja. Kata beliau, untuk i'rab hanu, untuk i'rab hanu itu i'rab yang paling fasih adalah dengan i'rab ayyuraba bil harakati dhahir ala nun, yakni dengan i'rab naqis. Kata beliau, wala yakunu fi akhirihi harfu illah, dihilangkan huruf illahnya, tidak ada ya, di akhirnya huruf illah, yakni semua i'rabnya dhahir di atas nun hanu. Nahu hadza hanu hanu zaidin wa ra'aitu hana zaidin wa marartu bihani zaidin. 6. Ai yakunu manqusan. Jadi menjadi apa? Mangkus. Yang dimaksud dengan mangkus di sini apa? Yang dimaksud dengan mangkus di sini adalah dalam bab sharf, yakni huruf lam fi'ilnya apa? Huruf illah. Huruf illah. 6. Namun wawunya kemudian dihilangkan. Ya. Wawunya kemudian apa? Dihilangkan mimbab i'tibati dalam ilmu sharf. I'tibati itu adalah menghilangkan suatu huruf dari binian al-kalimah, bukan dikarenakan ilal as-sarfi. Bukan dikarenakan ilal as-sarfi. 6. Wan-naqsu an tuhzafa lamuhu wa yu'rabu bil harakati dhahira 'ala al-ayn wa hiya nun. Jadi di sini manqus yakni lughatu atau i'rab naqis. I'rab naqis yang dimaksud di sini adalah dengan menghilangkan huruf illat tersebut. Ya, dengan menghilangkan huruf illat tersebut. Jadi dikatakan hadza hanu zaidin. Hanu di sini khobar. Khobar marfu wa alamat rafi'i dhamma. Ra'aitu hana zaidin. Hana maf'ulun bihi mansub. Marartu bihani zaidin. Hani majrurun bil ba. Jelas ya? Ini i'rab yang paling fasih kata beliau. Wal fasih. Ini i'rab yang paling fasih pada hanu. Namun boleh juga wa yajuzu ala qillah ya fi hanu al-itmam. Boleh juga diirob dengan irob itmam. Itmam di sini lawan dari nakis. Ya, ini dengan disebutkan huruf ilatnya. Ya, ini dengan sama seperti yang lain, kawan-kawan yang lain. Diirob misalnya, hadza hanu zaidin, pakai waw. Ru'aitu hana zaidin, pakai alif. Marartu bihani zaidin, pakai ya. Ini namanya, apa namanya, irob itmam. Ya, kalau hanu, hana, hani, ini irobnya nakis. Ini yang dimaksud di sini. Taib. Kata beliau, tapi ini qalil, ya juzu ala qillah, qalil. Yani jarang penggunaan hanu itu di i'rab pakai apa? Pakai waw, alif dan ya. Makanya kata beliau, wa yajuzu ala qillati fi hanu al-itmam. Apa itu al-itmam? Wa huwa al-i'rabu bil ahrufis salasa, yaitu i'rab dengan huruf yang tiga. Waw ketika rafa, alif ketika nasab dan ya ketika jar. Nah, inilah alasannya. Karena jarangnya ditemukan hanu itu di i'rab dengan waw, alif dan nun, maka kata beliau waliza angkara al-farra'u itmamahu. Karena jarangnya ditemukan, maka al-farra' kemudian mengingkari bahwa hanu bisa di i'rab seperti asmaul khamsah pakai waw, alif dan ya. Al-farra' mengingkarinya. Jelas sampai sini ya? Dan diantara yang mengingkari selain Al-Farra' juga apa? Az-Zajjaji. Ya, Az-Zajjaji rahimahullahu ta'ala juga mengingkari apa namanya? I'rab hanu dengan i'rab itmam, yakni dengan i'rab waw, alif, dan ya, seperti Asmaul Khamsah yang lain. Nah, dan inilah kemudian yang diikuti oleh Ibnu Al-Jarrah rahimahullahu ta'ala. Kelihatannya beliau mengikuti apa namanya? Pendapat dari Al-Farra' dan juga Az-Zajjaji ini yang menganggap bahwasanya hanu tidak pernah dia di'irab dengan waw, alif, dan ya. Karena itulah dikecualikan atau apa tidak dimasukkan dalam Asmaul Khamsah. Ya. Mereka hanya mengatakan isim yang seperti ini cuman khamsah. Ya, dan Ibnu Al-Jarrah rahimahullah mengikuti pendapat siapa? Al-Farra' di sini dan Az-Zajjaji. Nah, kata beliau, "Wa huwa mahjujun." Namun pendapat Al-Farra' ini, pengingkaran Al-Farra' ini ya mahjuj, terbantahkan binaqli sibawaihi al-itsmam anil Arab, di mana terbantahkan oleh penukiran sibawaihi dari orang-orang Arab, di mana beliau mengisbat secara samai bahwa hanu apa bisa di'irab dengan waw, alif, dan ya. Beliau dengar ini dari orang-orang Arab. Jelas sampai sini ya? Maka kata beliau, wa man hafidha hujjatun ala man lam yahfaz. Sementara yang menghafal itu hujjah bagi yang tidak menghafal. Yani yang tahu hujjah bagi yang tidak tahu. Yani Al-Farra' dan Az-Zajjaji rahimahullah rahimahumullah taala, beliau mengatakan al-asma' yang seperti ini hanya khamsah. Kenapa khamsah? Karena mereka tidak pernah mendapati hanu di Irab dengan waw, alif, dan ya. Kenapa mereka tidak ditemukan? Ya, bisa dimaklumi, bisa diberikan uzur. Kenapa? Karena memang ini qalil. Ya, namun qalil bukan berarti tidak ada. Jelas ya, buktinya sibawaihi mengisbat bahwa hanu juga bisa di'irab dengan i'rab asmaul khamsah. Karena itulah kebanyakan an-nuhat ya ketika menyebutkan i'rab ini maka mereka mengatakan al-asma'u sittah dengan menambahkan apa? Dengan mengikutkan hanu ke dalam i'rab-i'rab ini atau kepada isim-isim ini. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian perlu diketahui, dan ini seingat saya pernah juga kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya isim-isim ini hanu, ya hanu, kemudian apa namanya abu, ahu, hamu, ya dan famu atau fu, ini semuanya asalnya adalah tiga huruf, ya asalnya adalah apa tiga huruf, dan isim itu pada dasarnya asalnya adalah apa? Ya, ini tentunya bukan isim-isim yang mabni ya. Bukan isim-isim yang mabni. Namun isim-isim yang murabah, pada dasarnya itu terdiri dari tiga kata. Ini tiga huruf. Kita sudah sebutkan kemarin. Ya, terdiri dari tiga huruf. Maka kapan ada isim yang murab terdiri dari dua huruf, maka pasti ada huruf yang dihilangkan. Pasti ada huruf yang dihilangkan. Di mana huruf tersebut dihilangkan, atau dihilangkannya huruf asli dari binyanul kalimah, itu karena itu bisa dikarenakan faktor ilal as-sarfi ya, dari sisi ilal as-sarfi, karena memenuhi kaidah ilal al-hazfu, maka dia pun dihilangkan. Dan bisa juga dia dihilangkan bukan gara-gara ilal, tidak ada ilal, tidak ada asbab ilal yang terdapat padanya, namun tetap dihilangkan. Ini namanya hazfu i'tibati, hazfu i'tibati, yakni menghilangkan huruf asli dari suatu kata bukan dikarenakan ilal tasrifi, ilal tasrifi, bukan dikarenakan ada sebab illat yang mengharuskan dia dihilangkan. Enggak. Jelas sampai sini? Maka sama seperti di sini, hanu dua kata, dua huruf. Abu dua huruf, aku dua huruf. Fu dua huruf, hamu dua huruf. Ya, maka kita katakan ini ada huruf ketiga yang dihilangkan. Ya, huruf ketiga yang dihilangkan, di mana ini bisa kelihatan ya ketika dia dijamak masalah, atau ketika dia ditasgir, maka akan muncul huruf aslinya. Ya. Misalnya abu. Ya. Abu asal katanya adalah abawun. Ya. Asal katanya adalah abawun. Pakai waw. Ya. Kemudian ahu asal katanya adalah akhawun. Asal katanya adalah apa? Akhawun. Ya. Kemudian apa? Hamu asal katanya adalah hamawun. Asal katanya hamawun. Pakai waw. Ya. Kemudian fu asalnya adalah fawahun. Fawahun. Muncul ketika dijamak afwahun. Fu jamaknya apa? Afwahun. Maka muncul huruf ketiganya yaitu ha, fawahun. Sementara zu, asal katanya adalah zawayun. Asal katanya adalah zawayun. Dan hanu, asalnya adalah hanawun. Asal katanya adalah apa? Hanawun. Nah, maka ketika kita katakan abuka, waw di situ bukan waw huruf aslinya abawun, bukan. Tapi waw di situ adalah alamat rafa. Sementara waw aslinya dari abawun dihilangkan. Menjadi abun. Jelas ya? Jadi abu asalnya adalah abawun. Namun ketika dikatakan abuka, waw di situ bukan waw aslinya. Karena waw huruf aslinya sudah dihilangkan. Sudah apa? Dihilangkan. 6. Maka waw yang muncul di situ abuka adalah waw alamatur rafa. Bukan waw yang menjadi huruf asli dari abu, yaitu abawun. Jelas ya? Ini sudah berlalu kita sebutkan. Seperti misalnya damun. Damun cuma dua huruf. Apa asalnya? Damawun. Ya, damu menjadi apa? Damawun. 6. Kemudian misalnya yadun. Yadun juga tangan. Dua huruf. Apa asal katanya? Yadayun. Ini bisa kita lihat. Ketika di jamak misalnya yadun, jamaknya aidi. Oh, berarti ya muncul. Berarti asalnya yadayun. Atau misalnya godan. Godun. Ya, cuman dua huruf. Asalnya godawun. Ketika dikatakan gudwatan. Nah, berarti huruf waw di situ ya, ada yang hilang. Nah ini hadfu i'tibafi. Penghilangan huruf asli dari suatu kalimat bukan dikarenakan ilal tasrifi. Bukan dikarenakan ilal tasrifi. Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Ini sudah ya, ini sedikit tambahan berkenaan dengan asmaul khamsah. Karena mungkin ada yang bertanya kan, kenapa ada isim yang cuma dua huruf? Ini sudah pernah kita sebutkan, cuma kita tambah lagi di sini. Jadi isim, kalau dia isim dan dia mu'rab dan dia cuma dua huruf, maka pasti ada yang hilang dari huruf aslinya. Ada huruf yang hilang dari huruf aslinya. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yushtaratu fiha kaunuha mufradatan mukabbaratan mudhafatan idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Ya. Ada persyaratan kelima isim ini, atau kalau kita tambahkan hanu yang keenam, ada beberapa persyaratan untuk, ada empat persyaratan secara umum untuk keenam isim ini, asma'u sitta ini, untuk boleh dirofa dengan apa i'rab seperti ini, dengan i'rab huruf. Ya, yakni dirofa dengan waw, dinasab dengan alif, dan dijar dengan fathah. Ada empat persyaratan. Yang pertama kata beliau, wa yushtaratu fiha kaunuhu mufrada. Harus dalam bentuk mufrad. Harus dalam bentuk mufrad. Kemudian mukabbar. Harus mukabbar. Tidak boleh musogar. Tidak boleh dalam bentuk tasgir. Kemudian mudhafatan. Harus mudhaf. Harus apa? Mudhaf. Selalu dalam keadaan mudhaf. Dan yang keempat, syarat yang keempat, idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Mudhaf ilaihinya tidak boleh ya mutakallim. Mudhaf ilaihi tidak boleh ya mutakallim. Ini namanya syurutun ammah. Syarat-syarat umum yang berlaku pada semuanya secara umum. Berlaku pada keenam isim ini secara umum. 6. Kata Al-Kafrawi rahimahullah, mengapa Ibn Ajram rahimahullah tidak menyebutkan syarat-syarat ini? Padahal ini penting. Kata beliau, وَاسْتَغْنَا الْمُصَنِّفُ عَنْ ذِكْرِ هَذِهِ الشُّرُوطِ لِكَوْنِهِ ذَكَرَهَا مُسْتَوْفِيَةً لَهَا. Kata beliau, penulis tidak menyebutkan syarat-syarat ini karena beliau menyebutkannya secara mustawfiyah. Sudah menyebutkan semuanya panjang lebar, yakni pada contoh. Kita lihat contohnya Ibn Ajram rahimahullahu ta'ala. Ya kan? 6. Maka ini satu hal, poin yang penting dalam membaca buku-buku Nahmu, ya, atau bahkan mungkin buku-buku yang lain juga, ya. Terutama buku-buku yang sifatnya teori seperti usul fikih atau yang semacamnya. Cuman ini lebih, biasanya lebih fokus ke ilmu-ilmu yang semacam ini, ilmu nahwu ini. Ya. Di mana penulis, ya, ketika membuat matan, ketika menyebutkan di matan suatu pembahasan, kemudian disebutkan contoh nahwu qaulika, ya, nahwu qaulika dan semacamnya, maka percontohan ini bukan sekedar contoh asal-asaran. Ya. Tidak jarang, bahkan sangat sering, contoh ini, contoh yang dibawakan itu menggambarkan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Menggambarkan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ya. Seperti di sini Ibn Ajram rahimahullahu taala. Beliau tidak lagi menyebutkan persyaratan empat syarat umum ini dikarenakan apa? Dan juga tidak menyebutkan syarat dari mudhaf ilaihinya zu dan juga syarat untuk fu, syarat tambahan untuk fu. Beliau tidak sebutkan karena beliau sudah sebutkan atau isyaratkan percontohannya pada amsilah. Ya, beliau sudah sebutkan apa? Percontohan apa syarat-syaratnya pada contoh yang beliau sebutkan. Ya, ini yang diinginkan oleh siapa? Al-Kafrawi rahimahullahu taala di sini. Ja'a abuka, ya. Wa akhuka wa ma asybaha dzalik. Ya, abuka, akhuka dan semacamnya. Ya. Dikatakan di sini wahia akhuka wa hamuki wa fuka wa dzumal. Ini contoh yang dibawakan oleh Ibn Jarrah rahimahullahu taala. Ketika beliau menyebutkan asmaul khamsah wahia akhuka, abuka, wa akhuka, wa hamuki, wa fuka, wa dzumal. Lihat yang contoh yang beliau sebutkan, semuanya dalam bentuk mufrad. Semuanya dalam bentuk mukabbar. Semuanya sebagai mudhaf dan semua mudhafnya bukan ke ya mutakallim. Ini dari percontohan sudah jelas. Ya, maka percontohan yang disebutkan oleh para nuhat dalam buku-buku, dalam mutun ilmu nahwu itu percontohan bukan asal-asalan, melainkan ya, tidak jarang itu merupakan apa terdapat di dalamnya isyarat akan syurut dari sesuatu. Ya, dari satu apa namanya? Kalimat ataupun isim atau fi'il yang disebutkan. Jelas ya? Kemudian juga di sini akan disebutkan syarat-syarat tambahannya pada famu tidak boleh muncul mimnya. Tidak boleh dikatakan famun. Tidak boleh dikatakan apa? Famun. Nah, ini juga sudah disebutkan fuka. Ini kan isyarat bahwa tidak pakai famun. Kemudian zu malin, kata mal di sini akan disebutkan nanti mewakili persyaratan bahwa mudhof ilaihi dari zu itu harus ismu jinsin zahir ghair wasf. Ismu jinsin zahir ghair wasf. Nah, maka kata beliau, wastaghna al-musannifu an dzikri hadhihi syuruti likaunihi dzakaraha mustawfiyatan, yakni fil amsilah. Beliau sudah sebutkan semuanya dalam contoh sehingga beliau tidak perlu sebutkan lagi syarat-syaratnya. Baik. Syarat yang pertama, ini syarat ammah, syarat umum empat ini harus terpenuhi pada enam-enamnya. Mufradah, mukabbarah, mudhafah, wa idhafatuha ila ghairiyil mutakallim. Kata beliau, fa in kanat musannat, kalau dia musannah, ini berarti sekarang beliau akan menyebutkan ihtirazat dari empat syarat ini. Yani bagaimana kalau masing-masing dari empat syarat ini tidak terpenuhi. Itu namanya ihtirazat. Hal-hal yang dikecualikan, yang dikeluarkan dengan kuyut yang beliau sebutkan. Kata beliau, fa in kanat musannah, nahwu abawani. Nahwu abawani. Taib. Kalau dia musannah seperti al-abawani, rufi'at bil alif. Maka dia marfu' dengan alif. Yani di'irab dengan i'rab apa? Dengan i'rab musanna. Au kanat majmu'atan jam'a taksir. Atau di jam'a taksir. Maka apa? Rufi'at bi dhammati dhahirah. Sudah berlalu. Jam'a taksir marfu'nya dengan dhamma. Nahu aba'uka. Nahu aba'uka. Jelas ya? Atau ikhwatuka. Atau apa? Ikhwatuka. Atau afwahuka. Atau afwahuka. Ini jama' taksir. Taib. Taqul ja'a abawani. Fa abawani fa'ilun. Bi ja'a. Marfu'un. Bil alif niabatan idhamma li'annahu musanna. Wa ja'a abauka. Fa abauka fa'ilun. Bi ja'a. Fa'il bagi ja'a maksudnya. Wa huwa marfu'un bi dhammati dhahirah. Wa aba'u mudhaf wal kaf mudhafun ilaihi mabniun al fathi fi mahalli jar. Ini jelas. Mukabbarah, mufradah, ya, mengeluarkan apa? Mengeluarkan, mengecualikan apa? Mengecualikan yang musanna atau apa? Jama' taksir. Di sini beliau tidak menyebutkan jama' mudzakkar salim. Beliau hanya sebutkan apa? Kalau dia musannat atau dia majmu'ah jama' taksir. Seperti apa? Aba'uka. Setelah itu beliau berpindah ke masalah tasgir. Nah, beliau tidak menyebutkan jama' mudzakkar salim. Al-Kafrawi rahimahullah tidak menyebutkan bagaimana kalau asmaul khamsah ini jamak mudzakkar salim. Beliau hanya menyebutkan apa? Kalau dia musanna dan kalau dia jamak taksir. Ini ihtirazan dengan apa pada kata mufradah. Kata mufradah mengeluarkan musanna dan mengeluarkan jamak taksir. Pertanyaannya, mengapa beliau tidak menyebutkan juga, tidak mengeluarkan juga jamak mudzakkar salim? Wallahu a'lam bissawab. Kemungkinan dikarenakan yang memiliki jamak mudzakkar salim dari asmaul sitta ini cuma dua, yaitu abu dengan abun dengan akhun. Ini saja. Hanya dua lafaz ini yang memiliki jamak mudzakkar salim. Abun dikatakan abuna, akhun dikatakan akhuna. Hanya ini saja, dua isim dari enam yang memiliki jamak mudzakkar salim. Adapun yang lain, empat yang lainnya, maka tidak ada jamak mudzakkar salimnya. Semuanya jamaknya jamak taksir. Adapun abu dengan akhu, dia punya dua jamak. Jamak mudzakkar salim, abuna dengan akhuna, dan jamak taksir, yaitu aba sama ikhwah. Aba dengan ikhwah. Yang lain adalah apa? Jamak taksir semuanya. Maka mungkin, wallahu a'lam, mungkin dikarenakan ini, beliau Al-Kafrawi rahimahullah tidak menyebutkan tentang jamak mudzakkar salim. Dikarenakan hanya abu dan akhu yang punya jamak mudzakkar salim. Wallahu a'lam bisawab. Berikutnya syarat yang kedua, wa antakuna mukabbarah. Harus mukabbarah. Kata beliau, wa in sughirat, kalau dia ditasghir, bagaimana i'rabnya? Beliau gabungkan karena sama i'rabnya. Hukumnya nanti. Syarat yang ketiga, harus mudhafah. Apa lawannya mudhafah? Kuti'at anil idhafah. Diputuskan dari idhafah, yakni dia berdiri sendiri. Nah, kata beliau, kalau asma'ul khomsa atau asma'ul sitta ini musaggarah, ditasghir, atau dia kuti'at anil idhafah, yakni dia mufrad, tidak merakkab dengan tarkib idhafi, maka apa kata beliau? Wa in sughirat aw kuti'at anil idhafah, rufi'at aidan bidhommati dhahirah. Maka dia di'irab dengan dhamma dhahirah. Taqul, ja'a ubayyuka wa abun. Ja'a ubayyuka, ditasghir, wa abun, yakni kuti'at anil idhafah, tidak diidhafahkan kepada apapun, abun. Maka i'rabnya fa ubayyun bitasghir fa'ilun bi ja'a marfu'un bi dhammati dhahirah wa ubayyun mudhafun wal kafu mudhafun ilayhi mabniun 'alal fathhi fi mahalli jar wa abun ma'tufun 'ala ubayyuk wal ma'tuf 'alal marfu'i marfu'un. Sudah ya? Baik. Jadi semua isim ini kapan dia musaggarah, maka dia di'irab dengan i'rab isim zahir biasa pakai dhamma zahirah. Demikian pula kalau dia kuti'at anil idhafa, diputuskan dari idhafa, yakni berdiri sendiri, abu, abun, akhun, hamun, fun, famun masalan, kemudian apa? Hanun, diputuskan dari idhafa, maka apa? Ya, juga di'irab dengan i'rab zahir. Dengan i'rab isim zahir, yakni dengan dhammah marfu' dengan dhammah zahirah. Adapun untuk Zu ini tidak pernah ditemukan dia kuti'at anil idhafah. Zu ini adalah lafaz yang mulazimun bil idhafah. Dia selalu dalam keadaan apa? Dalam keadaan dimudhafkan. Jadi tidak pernah ditemukan ada zu yang berdiri sendiri kuti'at anil idhafah. Selalu disertai dengan mudhafun ilaihi. Tapi berikutnya, syarat yang keempat, wa antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Ya, bahwa mudhaf ilaihinya tidak boleh ya mutakallim. Mengapa? Wa in udhifat liya'il mutakallim rufi'at bidhommatin muqaddarah ala ma qablaha. Sudah berlalu dalam i'rab muqaddar. Ya, kalau i'rabnya kepada ya mutakallim, semua isim yang mudhaf kepada ya mutakallim, maka i'rabnya selalu dhommah muqaddarah. Ya, yakni harakat al-muqaddarah. Al-muqaddarah. Taqul ja'a abi. Fa abi fa'ilun bi ja'a. Marfu'un bi dhammatin muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min dhuhuriha ishtighal al-mahalli bi harakatil munasabah. Baik. Qadi wa abi mudhafun wa ya'u al-ya'ul mutakallimi mudhafun ilayhi fi mahalli jar. Fi mahalli jar. Sudah ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, misalul mustajmi'i li syuruti as-sabiqati ma dzakarahu al-musannif fi qawlihi wa hiya abuka ila akhirih. Ya. Kata beliau, contoh yang memenuhi empat syarat ini semuanya adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Ajram percontohan yang beliau sebutkan, wahiya abuka akhuka hamuka ila akhirih. Naam. Taqulu jaa abuka. Apa i'rabnya jaa abuka? Jaa fi'lun madhi, abu fi'lun madhin wa abu fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi al-wawu niyabatan min dhamma li'annahu min al-asma'il khamsah. Wa abu mudhafun wal kaf mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin li anna ismun mabniun la yadhharu fihi irab wa hakadzal baqiyah. Demikian pula seterusnya isim yang lain. Baik, ini selesai persyaratan umum untuk ke-6 asma'u as-sitta ini. Kemudian ada dua syarat tambahan yang berlaku khusus untuk sebahagian di antaranya. Yang pertama, di sini tidak disebutkan oleh Al-Kafrawi rahimahullah, namun disinggung oleh muhaqqiq, yaitu kata fu. pada fu dipersyaratkan harus apa? Antakuna atau ayyakuna khalian min al-mim. Tidak boleh apa, harus kosong, harus tidak boleh bersambung dengan mim. Dikatakan famun. Kapan muncul mimnya? Maka famun di-irob dengan irob isim zahir. Dikatakan hadza famuka. Ra'aitu famaka. Marortu bi famika. Di-irob dengan irob isim zahir kalau muncul mimnya. Maka syarat untuk fu tidak boleh muncul mimnya. Harus lepas dari mim. Kemudian syarat tambahan berikutnya khusus berlaku pada dhu. Kata beliau, wa yushtaratu fi dhu an takuna idhafatuha lismi jinsin. Dipersyaratkan pada dhu dua syarat. Syarat yang pertama pada dhu-nya sendiri dan syarat yang kedua pada mudhaf ilaihinya. Adapun syarat pada mudhaf ilaihinya, kata beliau, idhafahnya mudhaf ilaihinya harus berupa isim jins. Adapun syarat pada dhu-nya sendiri, wa an takuna bi makna sahib. Dhu sendiri harus bermakna sahib kama fi dhumal. Seperti pada contoh kalimat dhumal. Baik. Ini syarat untuk dhu. Jadi untuk dhu ada dua syarat tambahan. Yang pertama pada dhu-nya sendiri dan yang kedua pada malnya, pada mudhaf ilaihinya. Adapun pada dhu-nya disebutkan di sini syaratnya dhu harus bermakna sahib. Harus bermakna sahib. Kenapa? Karena ada ditemukan atau ada dalam lughatul Arab, ya, dari dikatakan lugha Bani Toyi, ya, lugha Bani Toyi, dhu itu bermakna apa? Bermakna isim mausul alladhi, bermakna alladhi, isim mausul. Ya, bermakna apa? Isim mausul. Ya, seperti misalnya kalimat bait dalam bait syair dzaka habibi wa dhu yuwasiluni yarmi wara'i bim qausi wa musalimah. Dzaka habibi itu adalah habibi, orang yang saya cintai, wa dhu yuwasiluni. Zu yuwasiluni. Nah, sama sini. Zu setelahnya fi'il mudore. Zu setelahnya fi'il. Fi'il ini kan, apa namanya? Kalau zunya zu bermakna sahib, zunya asmaul khamsah, setelahnya tidak mungkin fi'il. Maka zu di sini bukan zu bermakna sahib, tapi zu bermakna alladhi. Sehingga makna bait syairnya, atau kalau kita ganti, kita katakan apa? Zaka habibi walladhi yuwasiluni. Itu adalah habibi dan yang menyambung hubungan denganku. Maka dhu di situ bermakna apa? Alladhi, bermakna isim mausul. Nah, dan kalau dia isim mausul maka tentunya mabni. I'rabnya apa? Mabni. Nah. Jelas ya? Maka dhu-nya harus bermakna sahib. Ini untuk mengeluarkan mengecualikan dhu yang bermakna alladhi, yakni pada lugah thaiyah, pada lugah thayyi, pada lugah bani thayyi. Dan ini lugah yang masyhur. Ini juga lugah yang masyhur. Makanya ditambih di sini, dhu-nya harus bermakna sahib, bukan yang bermakna alladhi. Bedanya kalau dhu yang bermakna sahib, dia itu mu'rab. Dia itu mu'rab. Sementara dhu yang bermakna alladhi, ya, dia mabni. Mengikuti alladhi yang juga mabni. Kemudian syarat pada mudhaf ilaihinya. Dikatakan di sini syarat pada mudhaf ilaihinya adalah antakuna idhafatuha lismi jinsin. Mudhaf ilaihinya harus berupa isim jins. Harus berupa apa? Isim jins. 6. Siapa? Muhammad Muhyiddin rahimahullahu ta'ala menambahkan dalam Tuhfatus Saniyah dikatakan apa? Ismu jinsin zahirin ghairi was. Mudhaf ilaihinya harus apa? Ismu jinsin. Isim jins, kemudian zahirun. Dia harus zahir, bukan domir. Dan ghairi was, bukan sifat. Type ini akan kita terangkan sedikit mengenai isim jins. Apa itu isim jins? Isim jins adalah isim atau disebutkan di sini oleh muhaddiq ya. Isim jins adalah ya kullu ma yadullu 'alal mahiyyah al-mujarradah. Semua isim yang menunjukkan zat. Menunjukkan zat benda. Ya. Itu mana? Apa namanya? Isim jins. Dan beliau sebutkan di sini ada tiga pembagian isim jins, kita tidak perlu sebutkan di sini. Ya. Intinya isim jins adalah ma yadullu 'alal mahiyyah al-mujarradah. Mahiyyah itu zat, ada wujudnya. Ya. 6. Jelas sampai sini? Seperti misalnya yang disebutkan ya apa namanya nakhl, ya, kemudian rum, kemudian ma, kemudian damun, darah dan semacamnya. Ini semua apa? Isim jins. Ini semua isim jins. Di mana isim jins itu semuanya mushtaq. Isim jins afwan, saya ulangi, isim jins semuanya jamid, tidak ada yang mushtaq. isim jenis semuanya jamid. Tidak ada yang mushtaq. Ya, kalau mushtaq kan berarti dia pecahan dari, dia dibentuk dari isim yang lain. Itu mushtaq. Nah, sementara isim jenis dia itu jamid. Dia bukan berasal dari kata yang lain. Seperti damun. Damun dari kata apa? Dia pecahan, dia akar kata dari mana? Bukan. Tidak ada. Damun ya dari sana yang seperti itu. Iya kan? Ketika dikatakan jabalun. Ya. Ketika dikatakan apa? Damun. Ketika dikatakan di sini masalah rum. Ya. Atau dikatakan nakhla. Atau dikatakan ma. Ya. Ma ini apa? Isim jenis. Kenapa? Dari mana? Dari turunan dari mana kata ma? Tidak ada, dari sananya. Dari asal memang kata itu seperti itu. Dia bukan turunan dari apa namanya? Dari masdar atau dari fi'il madi, bukan. Ya, damun, ma'un, dia bukan turunan dari masdar atau dari fi'il madi. Ya. Itu isim jenis. Isim jenis semuanya adalah isim jamid, bukan isim mushtaq. Kalau isim mushtaq kan dia apa namanya? Hasil perubahan atau turunan atau akar kata dari kata asalnya. Di mana kata asal ya diperselisihkan antara Basriyin dengan Kufiyin. Basriyin mengatakan asal kata adalah masdar. Dari masdar inilah dipecah menjadi berbagai macam bentuk auzan. Bentuk apa? Wazan. Yang mana ini semuanya adalah mushtaq. Secara umum semuanya adalah mushtaq. Walaupun kita apa akan disebutkan ya di dalam atau di ma'ruf dalam pembahasan sharaf bahwa mushtaq cuma 5. Ya. Isim mushtaq itu ada 5. Nah, sementara Kufiyin mengatakan asal kata itu adalah fi'il madhi. Nah, dari fi'il madhi inilah dibentuk mushtaqat yang 5 itu. Mushtaqat yang 5. Jelas ya? Makanya dalam kamus-kamus itu, kamus-kamus dalam al-ma'ajim ataupun bahkan kamus yang Arab Indonesia, yang dijadikan, yang dicari, kalau kita ingin mencari kata, biasanya sahibul kamus menyebutkan dua-duanya, masdar dan fi'il madhi. Karena memang itulah asalnya. Ya, enggak akan disebutkan fi'il mudhari, enggak disebutkan misalnya isim fa'il dalam kamus enggak disebutkan. Kenapa? Karena dia mushtaq. Yang perlu kita tahu hanyalah asalnya. Adalah apa? Asal dari mushtaq tersebut. Baik, kita kembali. Jadi isim jins itu semuanya jamid. Nah, semuanya adalah isim ya jamid. Nah, sekarang kenapa dipersyaratkan mudhaf ilaihinya dzu itu? Perhatikan, mengapa dipersyaratkan mudhaf ilaihinya dzu itu harus apa namanya? Isim jins. Harus isim jins. Nah. Kata para ulama, dikarenakan orang-orang Arab itu dalam apa namanya? Dalam bahasa Arab, isim jins itu tidak bisa dijadikan sebagai na'at. Tidak bisa dijadikan sebagai na'at. Nanti akan dipelajari di pembahasan na'at dalam bab Tawabi. Bahwa na'at itu syaratnya apa? Al-mushtaq. Ya. Dia tabi' at-tabi' al-mushtaq. Bahwa na'at itu adalah sebuah suatu tawabi', suatu tabi' yang dia merupakan mushtaq, bukan jamid. Karena itulah pada dasarnya isim jenis tidak mungkin jadi na'at. Kenapa? Karena isim jenis ini jamid, dia bukan mushtaq. Yang boleh jadi na'at itu hanyalah isim-isim yang mushtaq. Dan ini sudah pernah kita singgung, kita sudah pernah sebutkan bahwa isim mushtaq itu ada 5. Isim mushtaq ada 5. Yang pertama isim fa'il, ya. Kemudian yang kedua isim maf'ul, kemudian yang ketiga sighah mubalaghah, kemudian yang keempat sifatun musyabbahah, dan yang kelima apa? Asma tafdhil. Isim tafdhil. Nah, ini 5 ini mushtaq. Yeah. Ini apa? Mushtaq semuanya. Jadi isim fa'il, isim maf'ul, sighah mubalaghah, sifat musyabbahah dan isim tafdhil. Ya. Afwan, afalut fi'il tafdil ya, afalut tafdil. 6. Hanya 5 ini isim tafdil ini, 5 ini, inilah yang bisa menjadi na'at semuanya. Ya, inilah yang bisa menjadi na'at, isim fa'il, isim maf'ul, sifat mubalaghah atau sifat musyabbah. Ini yang bisa menjadi apa? Na'at. Nah, untuk isim jins dia tidak bisa menjadi na'at. Kenapa? Karena dia jamid. Dia jamid. Nah, masalahnya sekarang orang Arab terkadang membutuhkan ya isim jins untuk menjadi na'at. Tapi tidak apa secara kaidah tidak boleh. Nah. Maka bagaimana solusinya? Mereka kemudian mendatangkan dzu. Ya, mereka mendatangkan apa? Mendatangkan dzu sebagai perantara agar mereka bisa menjadikan isim yang jamid sebagai naat. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya tanpa dzu isim jamid tidak boleh jadi naat. Dia mushtaq. Naat harus mushtaq. Lihat sampai sini. Maka caranya, ya, cara untuk menjadikan isim jamid itu menjadi naat itu adalah dengan ditambahkan dzu. Ditambahkan apa? Dzu. Maka dzu ini adalah semacam perantara, ya, agar orang Arab bisa menjadikan isim jins sebagai apa? Sebagai naat. Ya. Karena itulah setelah dzu itu pasti selalu isim jins. Selalu dzu itu harus apa? Isim jins. Nah, karena dzu inilah yang membuat isim jins bisa menjadi apa? Bisa menjadi mushtaq. Bisa menjadi mushtaq. Baik. Maka ini isim jins. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, bahwa persyaratan idofahnya apa namanya? Mudhaf ilaihnya dzu harus isim jins. Isim jins sudah jelas, dia bukan mushtaq. Dia adalah nama untuk mahiyah tertentu, zat tertentu, ya, yang dia bukan isim mushtaq. Artinya begini, semua isim, ya, yang bukan mushtaq, maka dia bisa dimasukkan dalam kategori isim jins. Secara umum bisa dimasukkan dalam kategori isim jins. Baik. Kemudian selanjutnya persyaratannya kata Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala, ismu jinsin zahir. Kalau bukan zahir, lawannya apa? Domir. Berarti tidak boleh domir menjadi mudhaf ilaihnya dzu. Dan itu saya kira sudah jelas. Kalau sudah dikatakan isim jins, ya tidak mungkin domir. Kemudian dikatakan goir was. Mudhaf ilaihnya, apa namanya? Mudhaf ilaihnya dzu tidak boleh sifat. Ini juga jelas. Ketika disebutkan isim jins, itu sudah otomatis tidak mungkin sifat. Kenapa? Karena yang bisa menjadi sifat hanyalah isim mushtaq. Sementara isim jins itu jamid. Ya, karena itulah di sini Al-Kafrawi rahimahullah mencukupkan dengan kalimat ini. Kata beliau, "Wa yushtaratu fi dzu an takuna idafatuha lismi jins." Dipersyaratkan pada dzu, ya. Dipersyaratkan pada dzu, jelas ya? Mudhaf ilaihinya harus berupa isim jins. Ya. Sementara Muhammad Muhyiddin rahimahullah beliau menambahkan kata ismu jinsin dhahirin ghairi wasf. Sebenarnya kalimat zahir, tambahan zahirin ghairi wasf ini sebenarnya tidak dibutuhkan. Ya, tidak dibutuhkan. Jadi apa namanya itu hanya sekedar dikatakan apa jumlah kasyifah saja. Sekedar untuk memperjelas kata isim jins. Wa illa kata isim jins itu sudah mengeluarkan domir dan mengeluarkan sifat. Jelas ya? Namun untuk menguatkan ya, untuk apa namanya dikatakan jumlah atau kasyifah ya untuk memperjelas isim jins ini siapa Muhammad Muhyiddin rahimahullah menambahkan kata dhahirin ghairi wasf. Wa illa seperti yang disebutkan di sini oleh Al-Kafawi rahimahullah bahwa persyaratan mudhaf ilaihinya harus berupa isim jins itu sudah mencukupi. Isim jins itu berarti bukan domir dan isim jins itu berarti bukan sifat. Karena kalau sifat dia itu isim mushtaq. Taib Allahu taala alam bisawab. 6. Jadi ini selesai pembahasan berkenaan dengan asmaul khamsah. Jadi saya ulangi tadi untuk isim jins, ya, yang dimaksud dengan isim jins adalah isim apa namanya yang ghairu mushtaq, isim yang apa ghairu mushtaq. Di mana mushtaq itu ada 5, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, sigha mubalaghah, sifat al musyabbah dan af'al at tafdhil. Af'al at tafdhil, fi'il yang menunjukkan tafdhil ya. Ya, misalnya akbar, ya, atau ajmal dan semacamnya. Nah, ini al-mushtaqat dan itu pembahasannya di ilmu sharaf seluruhnya. Nah, saya kira cukup dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya alif menjadi tanda dhamma muasil fil usbuil qadim biiznillahi ta'ala. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalikal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.